pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sedarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 10 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. Perampok tambang emas di Nagan tertangkap di Medan. Koruptor kasus pengadaan buku BRR diringkus setelah 7 tahun buron. Polresta Banda Aceh ringkus Pak Sutri saat nyabu di rumah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, personil gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh dan Satuan Reskrim Polres Nagan Raya menangkap Rajali alias Sito, 31 tahun, anggota komplotan perampok di tambang emas Nagan Raya 5 Oktober 2016 lalu. Pemuda desa Blang Lemak, Kecamatan Betung, Nagan Raya itu ditangkap di Kecamatan Medan Petisa, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Gunawan mengatakan penangkapan terhadap Sito dipimpin Wadir Reskrim Umum Polda Aceh AKBP Wawan Setiawan Senin lalu. Sito merupakan anggota komplotan perampok di lokasi tambang emas di Desa Krungcut, Kecamatan Betung, Nagan Raya 5 Oktober 2016 lalu menggunakan senjata api. Sito adalah tersangka terakhir yang ditangkap. Sebelumnya 3 tersangka telah ditangkap di Nagan Raya. Kabid Humas mengatakan bersama tersangka polisi mengamankan senjata airsoft gun jenis FN yang digunakan dalam melancarkan aksi perampokan terhadap toki emas bernama Fadli 5 Oktober 2016 lalu. Bahkan Sito juga disebut-sebut sebagai salah satu perencana dalam perampokan tersebut. Pasalnya pada saat komplotan itu menjalankan kejahatan di kawasan tambang emas Gampong Krungcut, Nagan Raya, Sito tidak ikut bersama komplotannya. Melainkan Sito berperan menjual emas murni hasil rampokan seberat 148 gram. Sudarlun, tim Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali menangkap satu terpidana korupsi kasus percetakan pengadaan buku satu tahun perjalanan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Natnias tahun 2008 atas nama Hendrawan Diandi, 52 tahun, setelah buron 7 tahun. Ia ditangkap di salah satu hotel bintang 4 lantai 7 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu lalu sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kasih Pitsus Kejari Banda Aceh Muhammad Zulfan mengatakan selain menangkap Hendrawan Diandi, pihaknya juga berhasil melacak terpidana lain yang terlibat dalam kasus itu, yaitu Akhyar Mansyah Lubis, 43 tahun warga Bogor. Saat ini keberadaan Akhyar Mansyah di Bandung dan ia berjanji akan menyerahkan diri dengan mendatangi kantor Kejari Banda Aceh pada Senin 13 Februari sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Saat menjadi pegawai di BRR, Akhyar Mansyah Lubis menjabat sebagai PJ Kuasa Pengguna Anggaran dan Hendrawan Diandi selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Satu Tahun Perjalanan BRR Natnias tahun 2008 dengan pagu anggaran 1,3 miliar rupiah. Dari proyek itu keduanya bersekongkol melakukan korupsi dengan jumlah 365 juta rupiah. Sebenarnya kasus tersebut telah diputuskan Mahkamah Agung pada 2009 untuk kedua terpidana dengan masing-masing pidana selama satu tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsidiar 6 bulan, dan uang pengganti 365 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sudarlun, personil Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri dari sebuah rumah di Gampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Rabu dini hari kemarin. Pak Sutri yang ditangkap kala sedang asik nyabu di rumahnya itu, yakni Yusrizal, 32 tahun, dan istrinya Surya, 28 tahun. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Kompol Syafran mengatakan bersama Pasutri itu polisi ikut menyita 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat mencapai 0,88 gram. Selain untuk konsumsi, pasangan suami istri ini juga sebagai pengedar barang haram tersebut. Selain 8 paket sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa kaca pirek, potongan pipet, potongan plastik warna bening, serta gulungan plastik es. Polisi juga mendapati satu buku catatan penjualan sabu yang telah dilakukan oleh Pasutri ini. Kini pasangan suami istri tersebut ditahan di Mapolresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya Sabtu 4 Februari lalu, personil Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap seorang wanita muda berinisial Ewi, 21 tahun, warga Kecamatan Merbu, Aceh Barat. Tersangka ditangkap dari sebuah kamar kos di Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Polisi juga mengamankan 3 paket sabu siap edar. Darlun aparat kepolisian Polsek Penanggalan Kota Subul Salam meringkus komplotan pencuri kerbau yang terdiri atas 4 pria. Komplotan ini ditangkap saat sedang beraksi Rabu malam kemarin di Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan. Kapolsek Penanggalan Ibtu Arifin Ahmad mengatakan keempat pelaku komplotan pencuri yang ditangkap terbagi 2 kelompok, masing-masing EB 24 tahun dan RT 29 tahun, penduduk Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Selain itu DSU 20 tahun, warga Lai Bersih, Kecamatan Penanggalan, serta IMK 32 tahun, warga Dusun Rahmah, Kecamatan Simpang Kiri. Kapolsek Ibtu Arifin mengatakan pemilik ternak Teni Ana Ampun, 52 tahun, warga Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, mengetahui adanya yang mencuri kerbau miliknya pada Rabu pagi. Kala itu korban berangkat ke kebun mengecek hewan ternaknya. Tiba di kebun, korban kaget melihat kerbaunya yang semula 7 ekor tinggal 6 ekor. Korban yang melakukan pencarian menemukan 1 ekor kerbau di sekitar belakang pondok pesantren DMT Jontor. Korban segera membuat laporan ke Polsek Penanggalan. Lalu personil polisi dan warga melakukan pengintaian. Akhirnya polisi berhasil menangkap basah aksi 4 orang pelaku yang hendak membawa kerbau curian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun gerhana bulan untuk pertama kalinya tahun 2017 akan terjadi Sabtu subuh besok. Khusus untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya, gerhana bulan jenis penumbra ini akan terlihat mulai pukul 05.31 waktu Indonesia Barat hingga 1 jam 11 menit kemudian. Untuk diketahui, gerhana bulan terjadi akibat terhalang cahaya matahari oleh bumi. Gerhana dibagi 3 jenis, yakni umbra, parsial, dan penumbra. Saat gerhana penumbra terjadi, secara kasat mata, bulan hanya terlihat redup, tidak seperti pada saat purnama yang memancarkan cahaya terang. Kepala Pusat Studi Falak IAIN Lok Sumawe, Tengku Ismail SSJMA, mengatakan, untuk melihat secara detail proses terjadinya gerhana penumbra harus menggunakan alat bantu seperti teleskop. Tengku Ismail mengatakan sesuai kajian ilmu falak, sepanjang 2017 akan terjadi 4 kali gerhana, yakni 2 kali gerhana bulan dan 2 kali gerhana matahari. Sementara subuh besok merupakan gerhana yang pertama kali dalam tahun ini. Gerhana bulan ini bisa disaksikan di beberapa negara di benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia. Sedangkan untuk wilayah Indonesia hanya bisa dilihat di Indonesia bagian barat. Darlun Muhammad Akbar Tanjung, 20 tahun, remaja yang sebelumnya disebutkan sebagai korban tsunami yang kembali bertemu dengan keluarganya setelah 12 tahun terpisah, ternyata diketahui memiliki keluarga kandung yang menetap di Medan. Hal itu diketahui setelah ibu kandung M. Iqbal, Siti Hawa, warga Medan, menelepon Cut Fauzia, warga Lamdingin, Banda Aceh, yang sebelumnya disebutkan sebagai orang tua M. Akbar. Cut Fauzia mengatakan setelah berita Akbar yang kembali bertemu keluarga diberitakan media dan tersebar di media sosial, muncul seseorang yang mengomentari di Facebook bahwa mengenali Akbar, sehingga pihak keluarga Cut Fauzia menelusuri orang yang mengomentari tersebut. Setelah berkomunikasi, ia mengaku sebagai kerabat Akbar dan memberitahu jika Akbar memiliki ayah dan ibu kandung, sehingga Cut Fauzia bisa berkomunikasi dengan ibunya Akbar. Setelah berhasil berkomunikasi dengan orang tua Akbar pada Senin lalu, Fauziah pun memberitahukan Gesik mengenai terungkapnya fakta baru tersebut. Kemudian Gesik Lamdingin dan Babin Kamtibmas menjemput Akbar untuk dibawa ke kantor Gesik. Akbar mengakui jika ia memiliki keluarga kandung. Namun sejak beberapa waktu terakhir ia berpisah dengan keluarga dan sempat terlunta-lunta di Banda Aceh. Kemudian ia diasuh oleh pasangan mualaf, Freddy dan Siti asal Gampung Awi, Janto, Aceh Besar. Saat ini Akbar telah diserahkan kepada orang tua angkatnya di Janto untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tua kandungnya di Medan. Sudarlun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kamis kemarin menggelar sidang perdana kasus pungutan liar pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana ibadah Siron Kuta Codgli Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 senilai Rp10.500.000 dengan terdakwa Asmi Olivin ST bin Munir 39 tahun. Persidangan kasus pungli tersebut merupakan yang pertama digelar pasca dibentuknya tim saber pungli di Aceh. Terdakwa Asmi Olivin merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan wilayah 3 bidang tata bangunan dan konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh. Selama ini terdakwa ditahan di LP Banda Aceh sejak 25 Januari. Sidang yang dipimpin Supriyadi SH beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh, Gempa Awal John SH dan Suhendra SH. Pada sidang kemarin terdakwa Asmi Olivin didampingi kuasa hukumnya Darwis SHCS. JPU dalam dakwaan antara lain menyebutkan terdakwa terbukti menerima uang fee proyek pembangunan sarana ibadah Siron Kuta Codgli Aceh Besar dari M. Dahlan selaku Direktur CP Usaha Metua. Saat menerima uang pungli itu, terdakwa langsung ditangkap polisi. Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa bersama kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Artinya pada sidang selanjutnya yang digelar Kamis 16 Februari mendatang langsung dilakukan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa sebanyak 4 orang dari 10 saksi yang disiapkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 10 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam.